السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم. Sebelum kita masuki sesi tanya jawab, saya ingin melanjutkan sedikit materi dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Dan telah kita jelaskan poin pertama dari persamaan antara dua kelompok radikal yang bersikap ghulu di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kelompok khawarij yang dikenal dengan sikap ghulu mereka dalam beribadah, dalam bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sikap berlebihan di dalam agama Allah Jalla wa ala tidaklah mendatangkan kebaikan, bahkan sebaliknya menyebabkan timbulnya kerusakan dan kejahatan dengan mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan, ikhtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Bersikap sederhana namun dalam koridor sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh semangat namun semangat seseorang terjatuh dalam perkara bid'ah. Demikian pula halnya dengan sikap ghulu kelompok Syiah Rafidah. Syiah Rafidah yang sekarang ini berpusat di Iran dan terus mengembangkan dan menyebarkan pemikirannya di berbagai negeri-negeri kaum muslimin, di Suria, di Irak, di Yaman, di Mesir, di Arab Saudi dan Indonesia, tidak juga termasuk di antara target mereka dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya kelompok Syiah ini. Adapun sikap ghulu kelompok Syiah Rafidah dalam hal menyikapi Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara prinsip mereka adalah mencintai keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Fatimah, cinta kepada Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana Ahlus Sunnah juga cinta kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka dan tidak menyentuh mereka dengan keburukan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Akan tetapi kecintaan tersebut dalam batas-batas syariat, sebagaimana halnya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun tidak diperbolehkan seorang berlebihan dalam mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam hingga mengangkat kedudukan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya dengan menyandarkan sifat-sifat ilahiyah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka demikian pula kita cinta kepada Ahlul Bait, mendoakan mereka, memuliakan mereka, dan ini termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Namun kelompok Syiah Rafidhah mereka berlebihan dalam memuliakan dan mengagungkan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab asal dari pemikiran ini dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah yang berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hingga menganggapnya bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu merupakan jelmaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ali adalah ilah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka dan membakar mereka. Disebutkan dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm, sebuah riwayat dari Abdullah bin Muslim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ma na'lamu fi ahli al-bid' wal ahwa'i qauman adha'afa 'uqulan wala akthar ikhtilafan wa takhlitan min ar-rafidah." Kami tidak mengetahui di kalangan ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu ada satu kaum yang lebih lemah akalnya dan lebih banyak kontradiksinya daripada kaum rafidah. وذلك أن لا نعلم في أهل الأهواء والبدع قوما ادعوا الربوبية لبشر غيرهم. Sebab kami tidak mengetahui ada di antara kelompok ahlul hawa, ahlul bid'ah, satu kaum yang mengklaim, yang mengakui ada seorang manusia yang dianggap sebagai ilah kecuali mereka, Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya. Lian Abdullah bin Sabah wa ashabahu idda'u ar-rububiyyah li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya mereka mengaku, mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sifat rububiyyah, sifat ketuhanan ilahiyah. فأحرقهم بالنار, yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membakar mereka dengan api sambil beliau mengatakan, lamma ra'aitul amra amra munkaran ajjajtu nari wa da'autu qumbura. Tatkala aku melihat perkara ini merupakan perkara yang munkar, yaitu apa yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, maka aku pun menyalakan api dan memanggil kumbur. Kumbur adalah wakil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau memanggilnya untuk memerintahkan mereka, kelompok Abdullah bin Sabah, dibakar dengan api. Maka ini termasuk di antara sikap ghulu kelompok Syiah Rafidhah. Disebutkan oleh salah seorang tokoh Ar-Rafidhah yang bernama Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Biharul Anwar termasuk salah satu referensi utama dalam agama Syiah Rafidhah. pada jilid yang ke-25 halaman 350. Dia mengatakan jumlatul qaul ay fi mabhath al-ismah anna ashabana al-imamiyah ajma'u ala ismat al-anbiya wal a'immah shalawatullahi alaihim min adh-dhunub as-saghira wal kabira 'amdan wa khata'an wa nisyanan qabla an-nubuwati wal imamati wa ba'dahuma bal min waqti wiladatihim ila ay yalqaw Allah tabaraka ta'ala. Kesimpulan dalam pembahasan tentang kemaksuman para imam bahwa sahabat-sahabat kami, yakni tokoh-tokoh dari agama kami, yakni al-imamiyah, disebut juga ar-rafidah, syiah al-imamiyah, dan disebut juga al-ithnai asyariyah, disebut juga al-ja'fariyah. Ini penamaan-penamaan yang berbeda namun maksudnya sama, yaitu kelompok syiah rafidah yang meyakini 12 imam, yang meyakini 12 imam dari jalur Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, anak dari Al-Baqir, ini diyakini sebagai penerus imamah. Dari keturunan Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dan seterusnya sampai kepada imam yang ke-12, keturunan dari atau anak dari Al-Hasan Al-Askari yang diyakini sebagai Imam Mahdi, yang dalam sejarah tidak diketahui bahwa Al-Hasan Al-Askari memiliki keturunan, namun kelompok Syiah menganggap dia punya keturunan, tapi anaknya itu begitu lahir gaib, begitu lahir langsung bersembunyi, sembunyi di gua Sirdab. Bayangkan anak bayi yang baru lahir langsung sembunyi, makan apa dia? Sembunyi sendirian, takut untuk keluar, kecuali tiba di akhir zaman ketika dia melihat, menurut keyakinan mereka, ketika melihat bahwa kelompok mereka telah menguat, di saat itulah keluar orang yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi dari gua tersebut. Ini diyakini imam-imam mereka ini, ajma'u, tokoh-tokoh Syiah bersepakat, ala ismatil anbiya wal a'immah, bahwa para nabi dan para imam-imam mereka adalah orang-orang yang ma'sum, ma'sum terpelihara dari dosa-dosa kecil dan dosa besar, sengaja atau tidak sengaja, bahkan terpelihara dari sifat lupa. Nabi alaihissalam manusia, terkadang beliau lupa seperti lupanya manusia yang lain. Beliau pernah lupa dalam sholat sehingga beliau menyebabkan sholat, mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Beliau lupa. Beliau pernah lupa mengerjakan sholat 4 rakaat tanpa tasyahud awal dan kejadian-kejadian yang lainnya. Akan tetapi kaum Syiah meyakini para imam-imam terpelihara bahkan dari lupa sekalipun, tidak pernah lupa mereka. Padahal yang tidak pernah lupa itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya. Namun mereka mengatakan imam-imam itu tidak pernah lupa. Sebelum kenabian, sebelum keimamahan, yakni sebelum menjadi imam, mereka sudah memiliki sifat ini, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, lupa pun tidak. Bal min waqti wiladatihim ila ayyal qaw Allah tabaraka ta'ala, dimulai dari semenjak lahirnya mereka hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak lahir mereka ini sudah tidak pernah salah. bahkan lupa pun tidak. Ini pemikiran ghulu di kalangan kaum Syiah. Bahkan mereka lebih dari itu meyakini imam-imam mereka berhak untuk menetapkan sebuah syariat. Syariat yang ditetapkan oleh imam-imam mereka sama dengan syariat yang ditetapkan oleh Rasul dan sama dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Muhammad Ridha Al-Mudhaffar dalam kitabnya Aqaid Al-Imamiyah, dan kitab ini itu diajarkan di Al-Hawzatul Ilmiyah di Qum. Daerah Qum ini adalah tempat pengkaderan kaum Syiah Rafidah. Dari Qum inilah orang-orang yang lulus disebarkan di berbagai belahan dunia. Seperti halnya Al-Jami'atul Islamiyah di Madinah yang mengeluarkan lulusan-lulusan yang diharapkan mereka berakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kalangan Syiah ini Qum sebagai tempat pengadaran. Kitab ini diajarkan. Dalam kitab itu disebutkan oleh Muhammad Ridha, bal na'taqidu anna amrahum amrullah ta'ala wa nahyahum nahyuh wa ta'atahum ta'atuh wa ma'siyatahum ma'siyatuh wa waliyahum waliyuh wa aduwahum aduwuh. Bahkan kami meyakini bahwa perintah para imam adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan para imam adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Taat kepada imam adalah taat kepada Allah. Maksiat kepada imam, menyelisihi pendapat imam, adalah menyelisihi Allah, bermaksiat kepada Allah. Walinya para imam adalah wali Allah. Yang loyal kepada para imam, dialah wali Allah. Musuhnya para imam adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu ar-raddu 'alaihim, tidak boleh para imam itu dibantah. Jadi ucapannya harus ditelan bulat-bulat. Jangan dikunyah. Langsung itu datang perkataan imam, telan. Jangan dipikirkan. Jangan ditanyakan apa dalilnya. Pokoknya apa saja yang dikatakan oleh imam, kewajiban kamu adalah manut, ikut. Apa kata imam? Waraddu alaihim karraddi ala rasul. Orang yang membantah imam seperti orang membantah ucapan rasul. Waraddu ala rasul karraddi ala Allah ta'ala. Dan yang membantah ucapan rasul seperti membantah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu taslimu lahum wal inqiyadu li amrihim wal akhdhu bi qawlihim. Maka wajib menerima ucapan mereka, tunduk pada perintah mereka dan mengambil ucapan mereka. Wa li hadha na'taqidu anna al ahkam asy-syar'iyyah al-ilahiyyah la tustaqa illa min nabiri ma'ihim wa la yasihhu akhdhuha illa minhum. Oleh karena itu kami meyakini hukum-hukum syar'i ilahi itu tidak bisa diambil kecuali dari sumbernya mereka. Tidak boleh mengambil satu hukum-hukum syar'i kecuali apabila berdasarkan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Jadi merekalah yang berhak untuk menetapkan syariat. Makanya para pengikut Syiah ini ya dikenal sebagai ahlut taqlid. Apa kata imam harus diikuti. Bahkan bukan hanya kepada imam 12. Tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai imam mereka, mullah. Apa itu Khomeini atau Ali Khamenei atau siapa saja, perkataan mereka dianggap ma'asum. Makanya agama mereka adalah apa kata Khomeini. Apa kata Khomeini? Mereka wajib untuk mengikutinya. Apa saja permintaannya. Bahkan ketika dalam satu perjalanan safar, ketika Khomeini singgah di sebuah rumah dari orang Syiah, Khomeini meminta kepada pemilik rumah ketika dia melihat anak-anak perempuannya yang berusia 9 tahun, 8 tahun, meminta untuk tidur bersama mereka. Disetujui oleh orang tuanya, bahkan senang. Diceritakan oleh Al-Musawi dalam kitabnya Lillah Thumma Littarikh, yang menyebutkan ini. Dia ini seorang yang punya hubungan dekat dengan Khomeini. Allah Subhanahu wa taala beri hidayah sehingga dia punya banyak pengalaman tentang Khomeini. Dia tidur juga di rumah itu, tapi di kamar yang lain. Mendengarkan semalam anak-anak ini teriak-teriak, nangis-nangis. Tidur bersama Khomeini. Entah ngapain Khomeini, si tua bangka ini yang sudah mati, alhamdulillah. Ngapain? Walhasil keesokan harinya dia bertanya kepada Al-Musawi, bagaimana pendapatmu tentang berhubungan dengan anak-anak di bawah umur, anak-anak kecil, benat. Maka beliau mengatakan, ya ini kembali kepadamu, engkau yang berpendapat. Maka dia mengatakan, tidak mengapa, boleh, asal tidak jima. Ya, tapi mula'abah seperti halnya suami istri, perbolehkan. Dan itu subhanallah disebutkan dalam kitab fikihnya Khomeini tentang hal ini, perbolehkan. Intinya apa kata imam, mereka harus mengikutinya. Allahumma musta'an. Dan di sini mereka jelas punya sikap, musuh para imam-imam mereka adalah musuh mereka, musuh Allah dalam anggapan mereka. Lalu ketika Ahlus Sunnah melihat al-wathiqah, perjanjian damai antara seorang hizbi yang bernama Muhammad bin Abdillah Imam, pemegang markas Ma'bar Hizbi Ikhwani, dan itu bukan ucapan saya, itu adalah ucapan Al-Syeikh Ubaid Hafizullah Ta'ala dan para ulama dengan bukti-bukti yang jelas, menandatangani sebuah isi perjanjian damai, bahkan mengatasnamakan Ahlus Sunnah, yang di dalamnya berisi bahwa kita semuanya muslimun, yakni kita dengan Syiah Al-Huthiyah, perwakilan dari Syiah Huthiyah Rafidah Abdul Malik Al-Huthi. Kita semuanya muslimun, dinuna wahid, agama kita satu, wa nabiyuna wahid, nabi kita juga satu, wa aduna wahid, dan musuh kita juga sama, musuh kita juga satu, musuhnya Muhammad al-Imam, musuhnya al-Huthiyah satu, musuhnya Syiah Rafidah siapa? Hah? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu musuhnya Syiah Rafidah. Musuh mereka Abu Bakar As-Siddiq, musuh mereka Umar bin Khattab dan para sahabat yang mereka hukumi murtad keluar dari Islam, dan musuh mereka adalah Ahlus Sunnah. Berarti Anda siapa wahai Muhammad al-Imam? Anda siapa? Dan Anda dengan tegas menyatakan Anda tidak mukrah. Tidak ada kata-kata mukrah. Dan dari sikap-sikap dia tidak menunjukkan bahwa dia mukrah. Nah, akan tapi masih saja ada sebagian pengikutnya berusaha membersihkan namanya. Dia mukrah. Tukang cuci tangannya al-Imam. Al-Imam sendiri tidak pernah mengatakan dirinya mukrah. Bahkan dia sempat berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Sangat memungkinkan bagi dia, sudah saya tidak mau kembali. Iya kan? Selamat dari ancaman. Tapi kembali lagi. Alhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini kebatilan. Dan disebutkan oleh Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah pada halaman 113, dia mengatakan inna ta'alim al-a'immah kata'alim al-Qur'an la takhussu jilan khasan wa innama hiya ta'alim lil jami' fi kulli 'asrin wa misrin ila yaum al-qiyamah yajibu tanfidhuha wa ittiba'uha. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para imam sama seperti ilmu-ilmu Al-Qur'an. Tidak mengkhususkan satu generasi saja, namun itu untuk semuanya, setiap masa, setiap negeri, sampai hari kiamat. Wajib ilmu yang diajarkan oleh para imam ini wajib untuk diaplikasikan, wajib untuk dipraktekkan dan diikuti. Perhatikan, jadi ini doktrin-doktrin yang disampaikan kepada para pengikut Syiah Rafidhah, sehingga bagi mereka tidak ada dan tidak sah kekuasaan-kekuasaan yang ada di seluruh negara ini kecuali Iran. Kecuali Iran, satu-satunya negara yang mereka akui. Yang lain tidak dianggap sebagai negara yang sah. Tidak dianggap. Bagi mereka yang sah adalah apa yang ditetapkan oleh imam-imam mereka, tokoh-tokoh mereka. Sehingga kalau imam mereka mengatakan lakukan pemberontakan, maka terjadi. Apa kata imam? Dan itulah yang mereka lakukan di berbagai negeri, terkhusus belakangan ini di negeri Yaman, di mana mereka adalah kaki tangan Iran yang kemudian menggerakkan kelompok Syiah Rafidhah Al-Houthiyah untuk membunuh dan merusak ketentraman hidup yang ada di negeri Yaman. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Ini termasuk di antara bentuk ghulu dari keyakinan Syiah Rafidhah. Bahkan disebutkan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Kitab Al-Kafi dalam pandangan Syiah Rafidhah adalah kitab yang paling sahih, referensi yang paling sahih. Ibaratnya seperti Sahihul Bukhari dalam pandangan Ahlus Sunnah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Karim adalah Sahihul Al-Imam Bukhari. Namun mereka lebih dari itu. Mereka menganggap Al-Kafi kitab yang paling sahih secara mutlak, bahkan melebihi Al-Quran. Sebab mereka meyakini Al-Quranul Karim tidak sahih. Mereka meyakini Al-Quranul Karim yang ada di tangan kaum muslimin sekarang muharraf, telah banyak terjadi perubahan, telah banyak terjadi pengurangan yang dikurang-kurangi oleh para sahabat. Itu tuduhan mereka, karena mereka berpegang kepada riwayat yang juga diriwayatkan dalam Kitabul Kafi karya Al-Kulaini, bahwa Ja'far As-Sadiq mengatakan innal Qur'an alladhi anzalahu Allah ala Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, yang disampaikan kepada Muhammad SAW berjumlah 17,000 ayat. Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin 6,000 lebih. Kemana sisanya? Mereka menuduh para sahabat telah banyak menghilangkan ayat-ayat Al-Quran Karim, mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran Karim dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagi mereka Kitabul Kafi kitab yang paling sahih. Bagi seorang yang pernah membaca kitab Al-Kafi ini, yang terdiri dari tiga bahagian, usulul kafi, furu' minal kafi, dan raudatul kafi. Dan dia pernah belajar ilmu mustalahul hadith. Lalu dia melihat riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitabul kafi. Dia akan melihat hal-hal yang aneh dan nyeleneh yang ada dalam kitab tersebut, yang dianggap oleh mereka kitab yang paling sahih, hadis-hadisnya diterima secara mutlak. Kalau kita menimbang ilmu mereka berdasarkan ilmu mustalahul hadis, kita akan mendapati hadis-hadis yang diriwayatkan tidak terlepas dari terputusnya sanad, bahkan kadang sampai dua terputus sanadnya, mu'dhal, dan terputusnya sanad tidak memenuhi syarat hadis yang sahih. Belum lagi perawi-perawi yang majhul. Belum lagi disebutkan perawi, tapi begitu diteliti ternyata perawinya pendusta besar. Dan bahkan di antara perawi yang sering disebutkan dalam kitabul kafi yang bernama Zurarah bin Ayan, dia seorang Nasrani. Nasrani dengan persaksian orang-orang Syiah itu sendiri. Dengan persaksian orang-orang itu sendiri. Maka Ja'far as-Sadiq mengatakan, "Nahnu ahlul bait shadiqun wa haulana kadzabun yakdzibun 'alaina." Kami ini ahlul bait, orang-orang yang jujur. Namun di sekitar kami ada para pendusta yang berdusta dengan mengatasnamakan nama-nama kami. Berkata Ja'far as-Sadiq, berkata Ja'far as-Sadiq, padahal dusta atas nama Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala. Nah, disebutkan dalam kitabul kafi Al-Kulaini sekian banyak hadis tentang pernyataan bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Bahkan dalam babnya saja disebutkan, di antara bab yang disebutkan oleh Al-Kulaini, bab anna al-a'immat alaihim assalam ya'lamuna ma kana wa ma yakun wa annahum la yakhfa alaihim syai'. Bab bahwa para imam mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang dan akan terjadi, dan tidak tersamarkan oleh mereka sesuatu apapun. Subhanallah. Tidak tersamarkan, tidak tersembunyi bagi mereka sesuatu apapun. Berarti daun-daun yang berjatuhan di musim gugur sekian banyak, mereka tahu itu. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma tasfutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah ada satu daun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tapi kata mereka, imam-imam mereka juga mengetahui. Di bab yang lain dia mengatakan, "Bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum." Bab bahwa imam-imam tersebut mereka mengetahui kapan mereka mati, dan bahwa mereka tidaklah mati kecuali berdasarkan pilihan mereka sendiri. "Wah, saya pengen mati hari Rabu." Nah, Rabu baru mati. "Wah, saya minta tunda kematian saya." Kenapa para imam-imam itu gak ada yang hidup sekarang ini? Mestinya kan untuk menjaga kemaslahatan dibiarkan. "Saya belum pengen mati, ingin mendakwahi kaum muslimin supaya mereka memahami agamanya. Saya pengen hidup terus." Mestinya hidup sampai sekarang Ja'far as-Sadiq. Jadi dalam keyakinan mereka, mereka mengetahui kapan imam-imam mereka itu mati. Pilihan mereka, bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang lain dia mengatakan, "Annal a'immata alaihimussalam ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ila al malaika wal anbiya war rusul alaihimussalam." Bahwa para imam mengetahui semua ilmu yang keluar, yang sampai kepada para malaikat, yang sampai kepada para nabi dan rasul alaihimussalam. Jadi lebih afdal mana, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para imam? para imam. Rasul punya ilmu, Nabi punya ilmu, malaikat punya ilmu. Akan tapi imam-imam mereka mengumpulkan seluruh ilmunya melebihi Rasulullah SAW. Bahkan kurang ajarnya mereka ini, sampai mereka menyebutkan riwayat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Jibril salah alamat. Dia menyangka itu Ali, ternyata itu adalah Muhammad. Maka disampaikanlah kepadanya wahyu, sehingga Muhammadlah yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah alamat. Nah, salah milih. Subhanallah. Hebat sekali mereka mengarang dongeng-dongeng yang disusupkan ke dalam Islam. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan setiap bab ini mereka menyebutkan sekian banyak riwayat. Sekian banyak riwayat. Bahkan disebutkan oleh Ghulam Ridha. Dia mengatakan yara muhaqqiqul mufassirin anna dhamir fi la yamassahu ila al-kitabil maqnun wa huwa lahul mahfuz. فيستفاد حينئذ من الآية أن الأفراد الذين طهرهم الله قادرون على الاطلاع على اللوح المحفوظ وحقائقه وهي غيب السماوات والأرض. Ketika dia menafsirkan لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه هو, tidak ada yang menyentuhnya, kata dia. Para ahli tafsir, tokoh-tokoh Syiah mengatakan yang dimaksud hu di sini adalah Al-Lawhul Mahfuz, yang di dalamnya berisi catatan-catatan takdir, perkara-perkara gaib yang terjadi di langit dan di bumi. La yamassuh. Lalu dia menafsirkan Al-Mutahharun, orang-orang yang disucikan adalah para imam. Berarti maknanya tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat dalam Al-Lawhul Mahfuz kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu para imam. Maka mereka mengetahui isi Allahul Mahfuz, mereka mengetahui segala perkara ghaib yang terjadi di langit dan di bumi. Sikap gulu ini ma'asyar al-rahmah. Kemudian persamaan yang kedua di antara sekian banyak persamaan antara kelompok Khawarij dan Syiah Ar-Rafidah dalam hal kejahilan, al-jahil, dan kurang mampunya mereka untuk memahami nas, dalil, disebabkan karena kebodohan mereka. Maka inilah yang pada hakikatnya yang mengantarkan mereka kepada sikap ghulu, dibangun di atas kejahilan, kebodohan mereka dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebut kelompok Khawarij, beliau memberi sifat hudatsaul asnan sufahau al-ahlam. Hudatsaul asnan, kata para ulama, hudatsaul asnan usia-usia mereka yang masih muda, menunjukkan bahwa mereka yang remaja. Sufahaul ahlam, akan tetapi mereka safih, bodoh, tidak mampu memahami nas-nas dalil dengan pemahaman yang benar. Karena mereka memahami sendiri tanpa tuntunan, tanpa kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menyebabkan mereka dhallu an sawa'is sabil, mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Kata As-Sindi rahimahullah, fa inna hadatsat as-sinni mahallu lil fasadi 'adatan. Biasanya usia yang remaja itu menunjukkan ketidakmatangan mereka, ini adalah menjadi sebab kerusakan biasanya. Kata Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala ketika menjelaskan makna dari hudatsaul asnan sufahaul ahlam, fa inna syabab yahsul fi ba'dihim syai'un min at-tasarru' aw al-iqdam 'ala asya' takunu 'aqibatuha ghair mahmudah. Usia remaja itu biasanya menimbulkan hal-hal yang terjadi pada mereka dari sikap tasarru', tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Ya. Kemudian al-ajalah, sikap terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu yang akibatnya tidak terpuji. Wadzalika li'annahu ma hasal 'indhum ath-thabat fi ar-ra'y wa ath-thabat fi al-haq. Disebabkan karena tidak ada kekokohan mereka dalam berpandangan dan tidak ada kekokohan mereka di atas kebenaran. Oleh karena itu, mereka ini orang-orang yang tidak terbimbing dengan bimbingan para ulama. Menyimpulkan sendiri, memahami sendiri ayat-ayat. Mereka baca ayat, tapi mereka pahami sendiri. Mereka baca hadis, mereka menyimpulkan sendiri. Ini yang menunjukkan kebodohan mereka, kejahilan mereka. Oleh karena itu disebutkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, kata beliau, qad 'alimtu mata salahun nasi wa mata fasaduhum. Aku sudah mengetahui kapan kebaikan manusia dan kapan kerusakan manusia. Idza ja'a al-fiqhu min qibal as-saghir ista'sa 'alaihi al-kabir. Apabila datang sebuah pemahaman dalam agama ini, datang dari anak muda, datang dari as-saghir, yang orang-orang yang besar, orang-orang yang senior, para ulama besar menyelisihi pemahaman tersebut, maka disitulah letak kerusakan. Memahami sendiri, ternyata pemahaman ini tidak didukung oleh pemahaman ulama kibar. Ini letak kerusakannya, kata Umar radhiyallahu anhu. Wa idza ja'a al-fiqhu min qibal al-kabir taba'ahu as-saghir fahtadaya. Namun apabila sebuah pemahaman datang dari ulama besar lalu remaja ini mengikutinya, maka mereka mendapatkan hidayah. Mereka mendapatkan hidayah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Ibn Hibban dari hadis Ibn Abbas, al-barakatu ma'ah akabirhum. Berkah itu bersama dengan al-akabir, para ulama besar, orang-orang yang telah merasakan berbagai macam pengalaman dalam menyikapi sekian banyak kejadian. Dan itu dikembalikan pada para ulama dari sisi usia, mereka telah berusia masyayikh, syuyukh. Ya. Mereka telah banyak berpengalaman. Dan mereka telah lebih berpengalaman dalam memahami dalil al-akabir. Maka merekalah tempat keberkahan umat ini untuk mengambil pemahaman agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, kata Nabi alaihi salatu wasalam, min asyrat as-sa'ah ay yultamas al-'ilmu 'inda al-asaghir. Di antara tanda hari kiamat ketika ilmu diambil dari al-asaghir. Al-asaghir, orang-orang kecil yang dimaksud di sini, yang telah kita sebutkan tadi, remaja yang tidak terbimbing dengan bimbingan ulama, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam bid'ah, penyimpangan. Oleh karena itu, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah beliau ditanya, "Manil asaghir?" Siapa yang dimaksud al-asaghir dalam hadis tersebut? Kata beliau, alladzina yaquluna bi ra'yihim fa amma saghir yarwi an kabir fa laysa bi saghir. Yang dimaksud ala saghir dalam hadis ini, mereka yang mengeluarkan pendapat berdasarkan ra'yu mereka tanpa bimbingan para ulama. Remaja tanpa bimbingan ulama kibar. Fa amma saghir, adapun seorang remaja meriwayatkan dari kabir, mengambil ilmu dari kabir, falaysa bisaghir, maka tidak disebut saghir. seorang yang terbimbing dengan bimbingan para ulama, meskipun dia masih muda, meskipun dia remaja, tapi rujukannya kepada ulama kibar, maka mereka bukan saghir. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau ditanya tentang kelompok khawarij, kata Ibnu Umar, hum syirar khalqillah, mereka adalah seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, innahum intalaqu ila ayatin nazalat bil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat dalam Al-Qur'an Karim yang semestinya ayat-ayat itu diterapkan untuk orang-orang kafir, lalu mereka menerapkannya kepada kaum mukminin. Ini kelompok khawarij. Diterangkan lagi oleh Sa'id bin Jubair. Beliau menafsirkan apa maksud dari perkataan Ibnu Umar bahwa kelompok khawarij mengambil ayat-ayat Al-Qur'an Karim yang semestinya diarahkan kepada orang-orang kafir namun diterapkan pada kaum mukminin. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, mimma yattabi'ul haruriyah min al-mutasyabih qaul Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang jadikan sebagai pegangan kelompok haruriyah, kelompok khawarij dari ayat-ayat yang mutasyabih adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang sering menjadi sandaran dan pegangan kelompok khawarij dari dulu hingga sekarang. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Berarti mereka kafir. Wa yaqrinuna maha, lalu mereka mengkompromikan, menggandengkan ayat itu dengan ayat yang lain. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu mereka menyimpang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ayat ini. Yang pertama, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Satu ayat. Ayat yang kedua, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Orang-orang kafir itu menyimpang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir. Lalu, ketika mereka melihat penguasa yang berhukum bukan dengan hukum al-haq, tidak berdasarkan hukum agama, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun mengatakan qad kafar, berarti dia telah kafir. Memahami ayat ini menghukumi secara mutlak siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Kafir berarti murtad. Wa man kafar adala bi rabbih, siapa yang kafir berarti dia telah menyimpang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menyimpang dari Allah, faqad asyrak, berarti dia telah musyrik. Fahadihil umma musyrikun fayakhrujuna fayaktulun mara'id li'annahum yata'awwalun hadhihi al-ayah. Maka dari kesimpulan mereka ini dalam memahami ayat tersebut, umat ini seluruhnya telah musyrik. Mereka telah keluar meninggalkan agama, lalu mereka pun melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin. Makanya di antara sifat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal authan. Mereka membunuh kaum mukmini, kaum muslimin, lalu membiarkan para penyembah berhala. Membiarkan para penyembah berhala. Yang menjadi ancaman kaum muslimin. Lihat ISIS. ISIS ancaman bagi siapa? Arab Saudi merasa terancam. Negara-negara Islam terancam. Dalam keadaan mereka tidak pernah mengancam Iran. Mereka tidak pernah mengancam negara-negara kafir. Namun yang mereka melakukan kekacauan, membuat keonaran negara-negara Islam. Setelah mereka berhasil, mereka akan masuk ke Arab Saudi, menyerang Arab Saudi. Arab Saudi, Arab Saudi, Arab Saudi. Ini mereka yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, an-nashi anil jahl, dibangun di atas kejahilan dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditanya tentang kelompok Haruriyah Al-Khawarij, kata Ibnu Umar, yukaffiruna al-muslimin wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum wa yankihuna an-nisaa fi 'adadi fi 'idadihim wa ta'tihim al-mar'ah fa yankihuha ar-rajul minhum wa laha zawjun fa takunu al-mar'ah 'indahum laha zawjan fala a'lamu ahadan ahaqqa bil qital wal qatl min al-haruriyah. Kelompok Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan harta-harta mereka. Makanya kalau kadang kita mendengarkan ada kelompok Khawarij merampok toko emas, biasa. Merampok supermarket misalnya, biasa bagi mereka. Mereka menganggap itu baik, harta rampasan perang, meskipun di tempat yang aman. Dan mereka menikahi para wanita di masa-masa iddahnya mereka. Dalam masa iddah tidak boleh seorang wanita dinikahi. Kalau masa iddah karena talak, talak satu, talak dua, selama dalam masa iddah itu masih berstatus sebagai istri dari suami yang mentalaknya. Itu status istri sampai berakhirnya masa iddah. Dalam masa iddah tidak diperbolehkan. Orang melamar saja tidak boleh kok, karena masih statusnya sebagai istri. Sindiran untuk melamar tidak boleh, apalagi menikahinya. Kaum Khawarij melakukannya, menganggap suaminya telah kafir. Kalau talak bain pun, talak tiga dalam masa iddah tidak boleh dinikahi sampai selesai masa iddahnya. Bahkan melamar secara terang-terangan tidak diperbolehkan. Adapun sindiran boleh pada masa iddah setelah wanita tersebut di talak bain, talak tiga. Tapi kaum Khawarij menganggap itu halal. Sehingga kata Ibnu Umar, ya, ada seorang lelaki dari kelompok Khawarij menikahi seorang wanita padahal wanita ini punya suami. Wanita ini punya suami. Maka aku tidak mengetahui ada seseorang yang paling berhak untuk diperangi dan paling berhak untuk dibunuh dari kelompok Khawarij. Nah, bahkan sekarang ISIS, ketika mereka menguasai sebuah daerah yang notabene mereka adalah kaum muslimin, karena tidak bersama mereka dianggap kafir, murtad. Wanita-wanitanya dianggap sebagai sabaya, sebagai wanita-wanita budak, padahal mereka punya suami. Allahumma musta'an. Mereka menghalalkan padahal mereka punya suami. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar menunjukkan ini terjadi pada zaman itu dan terjadi pula pada zaman kita. Ini yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Allahumma musta'an. Demikian pula halnya kelompok Syiah Rafidah, tidak kalah bodohnya mereka dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat jauh sekali. Di antara kebodohan mereka yang menyebabkan mereka bersikap ghulu, menganggap Ali bin Abi Thalib penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebodohan mereka, apa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab mereka yang menunjukkan kejahilan dan menunjukkan fitnah dan kedustaan mereka atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ya seperti itu, para pengikutnya dari kaum Syiah Rafidah, mereka menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh imam-imam mereka. Tidak perlu difikirkan, tidak lagi perlu diperhatikan, karena tidak ada salahnya. Keliru pun tidak. Diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, Al-Usul min Al-Kafi dalam Kitabul Hujjah jilid 1 halaman 458. Dia meriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far As-Sadiq, sebagaimana kita terangkan bahwa seringkali mereka mengatasnamakan Ja'far, dan Ja'far As-Sadiq di antara ulama Sunnah, di antara ulama Sunnah yang mukim di Madinah. Al-Imam Malik pernah mengambil ilmu dari Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala, bahwa dia mengatakan lamma wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha ayyaman laysa lahu laban fa'alqahu Abu Talib ala thadi nafsihi fa'anzala Allah fi labanan faradha minhu ayyaman hatta waqa'a Abu Talib ala Halimah As-Sa'diyah fadafa'ahu ilaiha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, beberapa hari beliau tidak mendapatkan susu dari ibunya. Ibunya tidak mengeluarkan air susu. Akhirnya Abu Talib datang lalu memasukkan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke payudaranya Abu Talib. Keluar air susu. Jadi Abu Talib bapak susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu fi laban, keluar air susu. Akhirnya beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusui kepada Abu Talib pamannya, hingga kemudian ditemukanlah Halimah As-Sa'diyah, baru diarahkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Sekedar mendengar cerita ini, subhanallah, ya, mereka itu adalah kaum yang tidak berpikir sama sekali. Abu Talib menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, lam yurzik Al-Husain min Fatimah alaihissalam wala min untha kana yurtabihin Nabi. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma tidak pernah menyusui dari Fatimah ibunya, dan tidak pernah menyusui dari wanita manapun. Ketika dia lahir, langsung dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan ibu jarinya ke dalam mulut Al-Husain, lalu kemudian diisaplah oleh Al-Husain. Jadi dot ya, diisap oleh Husain. Ma yakfihi al-yawmain wa thalath, yang isapan itu mencukupi untuk 2 sampai 3 hari. Jadi tidak langsung mencuri kepada Fatimah. Bahkan mereka meriwayatkan dalam kitab Ilalus Syara'i ucapan Baqir yang mereka anggap sebagai imam yang kelima, Baqir Muhammad bin Ali Al-Baqir, ayah dari Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin, bahwa dia mengatakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka tulahtimu Fatimah wa taltazimuha wa tudniha minka fataf'alu biha ma la taf'alu bi ahlin min banatik. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mengapa engkau selalu mendekap Fatimah, memeluk Fatimah, yakni anaknya sendiri, Fatimah dewasa, dan engkau melakukan hal-hal di mana engkau mendekati Fatimah yang engkau tidak melakukannya kepada anak-anak perempuanmu yang lain. Maka katanya Rasulullah mengatakan inna Jibril atani bituffah min tuffahil jannah faakaltuha, bahwa Jibril datang kepadaku membawa sebuah apel dari apel-apel surga, lalu aku pun memakannya. Fatahawwalat ma fi sulbi, maka ketika aku memakannya, hasil dari buah apel itu berubah menjadi air, ya, yakni air mani yang ada di sulbiku, tulang sulbiku. Tsumma waqa'tu Khadijah, kemudian aku pun berhubungan dengan Khadijah. Fa hamalat bi Fatimah, setelah berhubungan dengan Khadijah lahirlah Fatimah. fa ana asyumu biha raihatal jannah, sehingga aku selalu mencium Fatimah karena aku mencium bau surga dari hasil buah apel itu tadi. Nah, ini juga mereka sebutkan. Yang lebih parah lagi, mereka menganggap bahwa kotoran imam-imam mereka, kencingnya imam mereka, tinjanya imam mereka, dan berbagai macam kotoran dari imam mereka, bagi mereka itu adalah seperti minyak kasturi yang sangat harum. Bahkan ada keutamaan, ada keutamaan bagi siapa yang meminum air kencing mereka dan memakan tinjanya mereka dan meminum darahnya mereka, yuharrimullahu alaihin nar, maka Allah mengharamkan atas mereka neraka, wastawjaba dukhulul jannah, wajib masuk surga. Itu disebutkan dalam Anwar al-Wilayah oleh Mulla Zainul Abidin pada halaman 440. Dan disebutkan pula dalam Kitab Al-Kafi, dalam Kitab Al-Hujjah, bab Mawalidul A'immah, dinisbahkan kepada Abu Ja'far, yaitu Al-Baqir, bahwa dia mengatakan, lil imami asyru alamat, imam-imam itu, ciri-ciri imam, ada 10 tanda. Yuladu mutahharan, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Suci. Makhtunan, dia dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, jadi tidak perlu dikhitan lagi, sudah terkhitan. Wa idza waqa'a 'ala al-ardi waqa'a 'ala rahatayn. Dan apabila dia jatuh ke bumi, jatuh, maka dia tidak pernah jatuh terjerembab gitu. Tapi jatuhnya dengan kedua telapak tangannya sambil mengangkat suaranya mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, jadi kalau terjatuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Wala yujnib, dan tidak pernah junub. Tidak pernah junub. Rasulullah SAW junub. Ya, berkumpul dengan istri mesti junub, tapi ini tidak pernah junub. Bayangkan imam tidak pernah junub, lalu dia sholat tidak pernah mandi junub. Allahu musta'an. Wa tanamu 'ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Dan matanya tidur, namun hatinya tidak tidur. Mereka menyamakannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatasa'at, dan dia tidak pernah menguap. Menunjukkan ngantuk itu tidak pernah. Wa la yatamatta, dan tidak pernah berjalan dengan berbadan tegap menunjukkan kesombongan, perlihatkan kesombongannya. Wa yara min khalfihi kama yara min amami, dia melihat apa yang di belakang sebagaimana dia melihat apa yang ada di depan. Wa najuhu karihil miski, dan kotorannya, kentutnya imam, tinjanya imam itu seperti baunya minyak kasturi. Kalau seandainya Khomeini hidup, coba dites itu tainya. Kira-kira bau apa itu? Coba buktikan itu. Tainya Ali Khomeini. Kira-kira bau apa itu? Bau durian aja enggak? Apalagi bau minyak kasturi. Apalagi kita minum kencingnya. Ini ma'asyarul rahimakumullah, kebodohan, kejahilan dalam beragama. Diriwayatkan pula dalam Kitab Al-Kafi dari Abu Hasan, dia mengatakan kullu tinin haramun mithlul maytah waddam walahmul khinzir illa tina qabril Husain fa inna fihi shifaa'an min kulli da' walakin la yutharu minhu wa fihi aman min kulli khawf. Setiap tanah haram, tidak boleh dimakan. Tanah tidak boleh dimakan. Saya kira tidak ada yang makan tanah. Seperti bangkai, tidak boleh dimakan. Darah, tidak boleh dimakan. Daging babi, tidak boleh dimakan. Kecuali tanah kuburan Husain. Sesungguhnya, tanah kuburan Husain adalah obat dari seluruh penyakit. Namun jangan diperbanyak mengkonsumsinya. Sewajarnya saja. Dan memakan tanah kuburan Husain akan menyebabkan rasa aman dari segala ketakutan. Ini kalau dibaca dan diyakini oleh orang-orang Syiah. Perhatikan sekarang. Berebutan untuk mengambil tanah Karbala. Bahkan di mana mereka sholat, mereka membawa tanah Karbala. Mereka menganggap itu sebagai sebuah keutamaan. Bahkan mereka meyakini tanah Karbala tempat meninggalnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu itu lebih afdal daripada tanah suci haram, tanah haram di Makkah dan Madinah. Bagi mereka tanah Karbala jauh lebih suci, jauh lebih afdal. Itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dalam riwayat-riwayat mereka. Yang aneh seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, keanehan keyakinan Syiah ini. Ada kemiripan keyakinan mereka seperti keyakinannya kaum Nasara. Coba perhatikan kaum Nasara. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka mati di mana? Hah? Mati di mana Tuhan mereka? Dalam keyakinan mereka, Tuhan mati di tiang salib. Iya kan? Orang-orang Yahudi telah menyalib Isa yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Tuhan mereka mati di tiang salib. Semestinya mereka melaknat salib itu, mengutuk salib tersebut. Iya kan? Yang menyebabkan Tuhan mereka disalib di sana, digantung di sana. Seharusnya dikutuk, dilaknat. Tapi yang terjadi apa? Salib adalah sebuah benda yang mereka agungkan, mereka sucikan. Aneh. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka mati di tiang salib. Kenapa mereka menyucikan salib yang telah menyiksa Tuhan mereka? Ini adalah keanehan dalam berkeyakinan. Sampai mereka meyakini bahwa salib itu bisa, kalau ada setan itu pakai salib itu, biar lari setannya. Nah, begitu pula mereka, kaum Syiah Rafidhah. Tanah tempat musibah yang menimpa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, tempat di mana beliau terbunuh, kok malah disucikan? Seharusnya dikatakan ini tanah bala yang menyebabkan kematian Husain. Ketika awal Husain radhiyallahu ta'ala anhu melewati tempat itu untuk menuju Kufah, beliau bertanya, ini negeri namanya apa? Maka ada yang mengatakan namanya Karbala. Kata Al-Husain, karbun wabala. Karbun wabala. Karbala artinya karbun. Seorang akan merasakan kesulitan dan bala musibah. Benar apa yang disebutkan Al-Husain. Beliau terbunuh di daerah tersebut. Karbala. Tapi orang-orang Syiah menganggap tanah itu adalah tanah yang disucikan. Tanah suci yang mereka mengagung-agungkan. Maka ini termasuk di antara kejahilan kaum Syiah Rafidhah. Dan saya kira sampai di sini, ikhwan. Dan di sana masih ada beberapa persamaan yang lain antara kelompok Syiah, demikian pula Khawarij, dalam berkeyakinan, dalam beragama. Namun semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara menjelaskan kepada awam yang baru kenal salaf dari sururiyun bahwa para dai sururiyun itu sesat, dan bagaimana cara melarang awam tersebut untuk tidak melihat TV Raja? Tidak mesti ketika antum melihat ada seorang awam dia memuji TV Raja atau memuji siapa saja secara umum dari tokoh sufi atau hizbiyah, lalu kemudian antum langsung mengingkari dalam keadaan dia tidak memahami. Ya belum paham. Nah, ya. Maka suruh belajar dia, suruh belajar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar tauhid sampai pada porsi yang memungkinkan untuk menyampaikan kepadanya, baru disampaikan. Sebab jangan sampai disampaikan dalam keadaan dia belum mampu memahami, ini akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma anta bi muhaddithin qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau memberitakan sesuatu kepada satu kaum yang akal mereka belum mampu memahami dengan baik, melainkan akan menimbulkan fitnah. Ya. Sehingga para ulama melarang untuk menyampaikan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kaum yang mereka belum bisa memahami dengan baik. Misalnya Allah turun ke langit dunia. Nah, jangan sampai salah paham. Turun ke langit dunia berarti arasy kosong. Berarti dunia lebih besar daripada Allah. Itu pemahaman dia. Nah, kenapa? Karena belum mampunya dia memahami hal tersebut. Ajarkan dulu kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah, bagaimana cara memahaminya. Ajarkan apa yang datang dari para ulama as-salaf, baru sampai. Demikian pula secara umum. Ya. Kadang-kadang ada seorang tidak memahami, dia semangat dalam beragama, namun belum paham apa sebenarnya hizbiyah itu. Ya, apa sebenarnya pemahaman yang menyimpang itu. Bagi dia, Islam semua sama. Orang seperti ini belajar. Antum belajar. Belajar akidah Ahlus Sunnah, belajar tauhid. Ya. Sampai kemudian ketika dia bisa memahami dengan baik, sampai. Dan berbeda antara seorang keadaan sesuatu dengan keadaan yang lain, ya. Terkadang ada seorang misalnya dia bisa langsung menyampaikan meskipun orang ini awam, karena dia mengetahui orang ini mengikuti apa yang dia sampaikan. Misalnya seorang kakak kepada adiknya. Ya. Adiknya mengatakan, "Saya kemarin nonton TV." "Jangan nonton." "Loh, ada apa, Kak?" "Jangan. Nanti gampang, nanti saya jelasin." "Nanti." Walhasil berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana menjawab syubhat dari seorang muslim yang tidak riba bila ISIS, Al-Qaeda, MMI atau jihad dikelompokkan pada Khawarij? Kelompok Khawarij sudah punah, sedangkan mereka adalah kelompok yang ikhlas kepada Allah. Subhanallah. Dari mana Anda mengetahui? Berdiri bersama mujahidin di masa ini berjihad. Kalau mau dikelompokkan, maka sebenarnya yang lebih tepat adalah kelompok salafi jihadi. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, kelompok Khawarij tidak punah, bahkan akan selalu ada. Dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa beliau menerangkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lebih dari 20 kali. Rasulullah mengatakan kullama quti'a qarnun tala'a qarnun akhar. Setiap kali ditumpas muncul kelompok yang baru lagi. Setiap kali ditumpas muncul lagi. Setiap kali ditumpas muncul lagi. Kata Abdullah bin Umar, lebih dari 20 kali disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Sampai keluar, di saat keluarnya Dajjal, maka mereka ini bergabung bersama dengan pasukan Dajjal, Khawarij. Itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kalau dikatakan sekarang tidak ada Khawarij, tidak benar. Khawarij ada di depan mata kita. Orang-orang yang berkeyakinan takfir, mengkafirkan kaum muslimin banyak. Dari Qutbiyun, para pengikut Said Qutb dalam buku-bukunya jelas menyebarkan pemikiran Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, menganggap zaman ini adalah zaman jahiliyah abad ke-20. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa sekarang tidak ada kelompok Khawarij. Bahkan terus bermunculan. Kalaupun ditumpas, akan muncul lagi yang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyikapi kelompok dilihat dari pemikiran mereka. apabila terdapat ciri-ciri khawarij, maka mereka khawarij, meskipun nama mereka tidak disebut sebagai nama khawarij. Apakah sama Islam liberal dengan Syiah? Kalau beda, siapa pencetus Islam liberal? Kalau beda, apa latar belakang dan tujuan Islam liberal? Kalau Islam liberal, ini dari kelompok Jafa, Tafrid, yang meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan agama Allah. Jadi ini pemahamannya ekstrem kiri. Kalau yang tadi ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Komunis. Demikian pula liberal ialah kelompok Ahlul Jafa yang menganggap semua agama itu sama, yang menganggap semua saudara. Sampai disebutkan oleh Ahmad Wahib dalam salah satu tulisannya, Ahmad Wahib ini sudah mati di usia muda, salah seorang tokoh liberal Indonesia. Dia mengatakan dalam salah satu tulisannya, aku bukan komunis, aku bukan humanis, aku bukan sosialis, aku bukan westernis, aku bukan protestan, aku bukan katolik, aku bukan Hindu, aku bukan Buddha, tapi aku adalah semuanya. Jadi awalnya kelihatan bagus ini, akhirnya aku adalah semuanya. Mungkin inilah yang disebut sebagai muslim yang tidak berafiliasi kepada kelompok tertentu. Itulah Islam, itulah muslim yang sebenarnya. Disebutkan oleh Sumanto Al-Qurtubi, kata Sumanto Al-Qurtubi ketika dia menjawab sebuah pertanyaan yang mengatakan, manakah agama yang paling benar? Manakah agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Dia menyebutkan bahwa suatu saat pertanyaan ini nanti akan disampaikan kepada Tuhan, gitu bahasanya. Disampaikan kepada Tuhan pada hari kiamat. Ketika disampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memperlihatkan surga yang maha luas. Ketika diperlihatkan, maka di sana ternyata di dalam surga itu banyak orang yang sudah menanti. Di antaranya ada Yesus, ada Muhammad, ada Luther, ada Bunda Teresa, ada Romo Mangun, ada Burhanuddin Lopa, ada yang lain-lain. Artinya semuanya masuk surga. Ya. Jadi tidak ada yang neraka itu. Tidak ada neraka. Berarti sia-sia Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Ini pemikiran mereka, semuanya boleh. Mau melakukan apa saja boleh, madhab al-ibahiyah. Ini terang-terang kemurtadan. Ini pemurtadan terselubung. Mengaku sebagai muslimin, yang mereka sebarkan adalah pemikiran-pemikiran kufur yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Yang jorok-jorok itu dibela oleh mereka. LGBT. Tahu ya LGBT? Itu dibela oleh mereka. Bahkan mereka berusaha memasukkan aturan-aturan yang diresmikan oleh pihak pemerintah tentang LGBT. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Apakah gubernur atau wali kota, bupati yang non-muslim termasuk dalam waliul amr? Inti dari waliul amr itu adalah penguasa tertinggi. Nah, dan siapa saja dari jajaran-jajarannya itu bagian dari ulatul amr. Ya, namun pimpinan tertinggi, apakah dia disebut khalifah, amirul mu'minin, presiden, raja, atau yang lainnya, itu yang memiliki kekuasaan penuh. Ya. Para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, mereka bagian dari wulatul amr. sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi atau ketika terangkatnya kepemimpinan dari orang kafir ini termasuk diantara bentuk menyelisih syariat. Ya. Dan sikap ahlu sunnah dalam hal ini jelas, kewajiban taat kepada seorang pemimpin yang muslim, baik pemimpin itu saleh ataupun talih, baik pemimpin itu bar ataupun fajir, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam akidah ahlu sunnah. Gimana kalau pemimpin itu kafir? Jika pemimpin tersebut kafir, dilihat apakah ada kemampuan bagi kaum muslimin untuk merubahnya dan menggantinya jadi pemimpin muslim. Maka jika ada, maka wajib hukumnya melakukan perubahan. Namun jika tidak ada kemampuan, maka yang wajib bagi kaum muslimin bersabar menghadapi hal tersebut dan banyak berdoa. Dan sesungguhnya munculnya pemimpin zalim, pemimpin kafir itu disebabkan karena dosa-dosa kaum muslim itu sendiri, yang wajib bagi kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan kebaikan rakyat menyebabkan kebaikannya seorang pemimpin. Oleh karena itu, para ulama dalam kejadian Syria, mereka menghukumi bahwa Bashar al-Assad kafir dengan keyakinan-keyakinan kufurnya. Namun bukan berarti mereka menasihati kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan. Para ulama sunnah sejak awal mereka telah memperingatkan untuk tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah Suriah ketika itu. Sejak awal. Disebabkan karena tidak adanya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Namun mereka tidak mengindahkan. Mereka mendengarkan ucapan tokoh-tokoh kesesatan yang senang membuat negeri itu menjadi gaduh, menjadi kacau, hilang ketentraman. Lalu akhirnya mereka pun melakukan pemberontakan. Terjadi apa yang terjadi? Kehidupan, tidak ada kehidupan yang tentram di sana. Pembunuhan kaum muslimin, mereka akhirnya mencari suaka di negeri-negeri yang lain. Ada yang meninggal ya dalam perjalanan mereka. Sangat menyedihkan. Hingga sekarang fitnah ini tidak kunjung usai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan kaum muslimin yang ada di Suriah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan ahlul batil dan orang-orang kafir di sana. Allahumma musta'an. Apa yang harus dilakukan jika seorang punya hutang puasa banyak dan belum terbayar qadha hingga datang Ramadan berikutnya? Apabila dia tidak ada uzur yang menyebabkan dia menunda hingga datang Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Tidak diperbolehkan. Namun apabila dia memiliki uzur, mungkin sepanjang tahun itu dia sakit hingga datang Ramadan berikutnya, maka dia tidak berdosa. Dan yang wajib bagi dia adalah tetap mengqadha sesuai jumlah puasa yang dia tinggalkan. Berapa puasa yang dia tinggalkan, maka sejumlah itu dia mengqadha. Tidak ada penambahan. Apakah Iran sekarang ini dikategorikan Syiah semuanya? Tidak ada ahlu sunnah di sana? Ada ahlu sunnah. Tapi tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Artinya ahlu sunnah sedikit sekali. Orang per orang. Satu orang, dua orang, satu keluarga. Tidak teranggap. Nah, dan itu pun mereka hidup dalam kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berkeyakinan Rafidah. Allah musta'an. Terkadang kita mendapati perbuatan yang tidak benar, buruk dari aparat pemerintah, polisi atau militer. Bahkan tidak sedikit yang jadi korban, seperti ditarik pungutan liar, uang damai dan sebagainya. Kalau kita membicarakan perilaku buruk oknum aparat tersebut, apa kita termasuk mencela ulul amri? Jadi ada yang sifatnya menyampaikan nasihat secara umum, yang mungkin diantara ulil amri ada yang terjatuh dalam penyelesaian syariat, maka itu tidak mengapa menyampaikan secara umum dalam khutbah, dalam ceramah. Seorang menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan syirik, Allah mengharamkan bid'ah, Allah dan Rasulnya mengharamkan zina dan seterusnya, yang mungkin ada diantara ulil amri tersebut yang terjatuh dalam mukhalafat syara', namun secara umum. Adapun jika sampai menyebut nama ya pemimpin fulan, maka ini hendaknya dilakukan secara sirran, sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada yansah lidhi sultan fal yansahu sirran wala yubdi alaniyah. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, sampaikan secara rahasia dan jangan dia menampakkannya secara terang-terangan. Nah, dan terkadang ada oknum-oknum tertentu dari pihak kepolisian atau pihak tentara misalnya yang tidak resmi, bukan dari pemerintah, maka ini tidak mengatasnamakan ulil amri, ya, karena mereka sendiri melanggar peraturan yang ada di pemerintahan tersebut. Maka sampaikan kepada atasannya bahwa si fulan ini mendzalimi rakyat, dia melakukan pungli misalnya, pungutan liar. Sampaikan kepada pimpinannya, atasannya yang akan memberikan hukum kepadanya. Siapakah Syekh Ali Tantawi? Ana tidak mengetahui. Kalau kita membantah orang-orang sekuler liberal itu tidak mempan dengan dalil, maka kita harus membantah dengan pemikiran. Gimana maksudnya? Saya kurang paham. Banyak dari kami yang menegakkan sholat Jumat di masjid umum yang khatibnya bercampur-campur. Kadang sufi, kadang ikhwani, kadang ada juga yang takfiri. Hal ini karena masjid yang diisi oleh khatib salafi cukup jauh jaraknya. Bolehkah kami tidur tatkala khatib bukan salafi tadi berkhutbah? Apa nasihat ustaz untuk kami? Nah, sebagian para ulama salaf ada yang menutup telinganya, ya. Bahkan sebagian ada yang ngobrol ketika isi ceramahnya itu kebatilan. Ada yang ngobrol supaya tidak mendengarkan itu, ya. Meskipun sebaiknya jangan ngobrol karena ada hadis khusus tentang hal tersebut. Idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhthub faqad laghawt. Adab, jangan sampai melanggar apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil tutup kuping, diam. Wallahu a'lam. Apakah keyakinan kaum Syiah yang radikal menyimpang sudah pernah disampaikan kepada pemimpin kaum Muslim terkhusus di Republik Indonesia? Adapun di Malaysia, alhamdulillah pemerintah Malaysia sudah mengeluarkan peraturan yang tegas bahwa Syiah dilarang hidup di Malaysia. Syiah merupakan keyakinan yang diharamkan untuk ada wujudnya di Malaysia. Adapun di Indonesia butuh juhud, semangat, kesungguhan dari para duat salafiyin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada mereka untuk bisa memahamkan, menyampaikan kepada penguasa, ya. Dan alhamdulillah para asatidah tidak diam dalam hal ini. Mereka terus membuat upaya-upaya untuk menyampaikan hal-hal yang dikhawatirkan membahayakan ketentraman negara ini kepada pemerintah, termasuk dalam hal ini tentang sikap-sikap radikal kaum Syiah Rafidhah. Saya kira sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.